engkau gadis muda jelita, bagai sekuntum melati. Engkau sumbangkan jiwa raga di kapal batas Bekasi. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. Oh pendekar putri yang cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Duhai putri muda remaja, suntingan kampung halaman. Kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. Oh pendekar putri yang cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Duhai putri muda remaja, suntingan kampung halaman. Kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Kembali ke pangkuan bunda.